bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW agar bisa mendapatkan salat yang khusyuk. Qanibidina azakumullah, tentunya yang diajarkan yang pertama adalah akidah. Apa kaitannya salat dengan akidah? Sangat erat. Karena dengan akidah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Dengan akidah kita yakin bahwa Allah melihat kita, mendengar kita. Dengan kita mempelajari akidah, semakin yakin, maka ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita memiliki keyakinan Allah di hadapan kita, ini akan bisa menjadikan kita khusyuk dalam salat. Yang kedua, dipelajari sunnah-sunnahnya. Bagaimana cara salat yang benar dari awal sampai akhirnya. Enam.